Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfada'in rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin pendengar Radio Mutiara Quran, para pendidik, para orang tua, para guru, para ustad, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan waktu luang dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa belajar bersama dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, yang insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menanamkan adab pada diri anak. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tentang pentingnya adab di dalam pendidikan Islam sudah tidak diragukan lagi. Hal ini dilakukan oleh para salafus soleh, yang mana mereka lebih mementingkan, lebih mendahulukan adab dibandingkan dengan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilmu. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Kemudian ketika Imam Malik masih kecil, kemudian ibunya memakaikan pakaian kepadanya, kemudian ibunya memerintahkan kepada Imam Malik, idhab ila Rabi'ah fata'alam min adabihi qabla ilmihi. Pergilah ke Rabi'ah. Rabi'ah adalah gurunya Imam Malik. Pelajarilah dari adab-adabnya, yaitu adab-adab dari gurunya yaitu Rabi'ah, sebelum kamu belajar tentang ilmunya. Terus kemudian pentingnya adab ini terkait dengan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aktsaru ma yadkhulul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi adab dan akhlak ini adalah hal yang sangat penting, hal yang lebih besar, yang lebih banyak memasukkan seseorang ke dalam surga dibandingkan ilmu. Kemudian Yusuf bin Al-Husain juga mengatakan, bil adab tafhamul ilma, dengan adab maka akan lebih mudah untuk memahami ilmu. Kemudian Ibnu Mubarak juga mengatakan terkait dengan betapa pentingnya adab, betapa lebih didahulukannya adab dibandingkan dengan ilmu. Beliau mengatakan ta'allamnal adab 30 aman wa ta'alamnal ilma isrin. Kami belajar tentang adab selama 30 tahun dan kami belajar tentang ilmu selama 20 tahun. Kemudian Mukhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila kathirin min al-adab, akhwaju minna ila kathirin min hadis." Kebutuhan kami lebih banyak kepada adab dibandingkan kebutuhan kami terhadap banyaknya dari hadis. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, inilah para salafus soleh. Mereka rahimahumullah lebih mementingkan adab sebelum mereka itu belajar tentang ilmu. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam majelisnya Imam Ahmad, hadir di situ berkumpul kurang lebih sekitar 5.000 jamaah, 5.000 orang yang mencatat ilmu yang beliau sampaikan itu hanya 500 orang kurang lebih, hanya 500 orang. Selebihnya, ya selebihnya itu adalah belajar tentang bagusnya akhlak Imam Ahmad dan kepribadian Imam Ahmad. Dari kabar yang kita dapatkan tersebut, dari riwayat-riwayatnya yang telah kita bacakan tadi, maka sesungguhnya adab itu tidak diajarkan, tapi adab itu adalah ditanamkan dan ditumbuhkan pada diri seseorang. Imam Ahmad mengajarkan adab kepada jamaahnya tidak dengan mau'idhoh, tidak dengan ceramah, tapi dengan praktek beliau langsung, dan kemudian para jamaahnya melihat dan belajar dari pandangan mereka sehingga mereka bisa meniru adab dari Imam Ahmad tersebut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itulah antara lain bahwa sesungguhnya adab adalah sesuatu yang praktis, bukan sesuatu yang teoritis di dalam pendidikannya. Sehingga apabila kita mengajarkan adab hanya dengan mau'idhoh hasanah, hanya dengan diceramai, hanya dengan dipaksakan atau dibiasakan saja, maka hal ini adalah metode yang kurang tepat karena tidak dicontohkan oleh para salafus soleh. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Terus kemudian terkait dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, lantas bagaimana menanamkan adab pada diri anak? Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah bahwa setiap anak, setiap manusia memiliki fase perkembangan secara sunatullah. Mereka memiliki karakter perkembangan yang masing-masing rentang umur, umur tertentu, metodenya dalam menanamkan adab berbeda-beda. Tentu saja kita kembalikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan anak-anak di dalam menanamkan adab terhadap mereka sesuai dengan umur mereka. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi perlu ditekankan lagi bahwa adab adalah tidak diajarkan, tapi adab itu adalah ditanamkan dan ditumbuhkan pada diri anak. Jadi adab itu bukan suatu teori yang diharapkan anak bisa menghafal, tapi adab itu langsung dipraktikkan, langsung di menjadikan itu sebagai aktivitas anak dalam belajar tentang adab, sehingga langsung mengena kepada dirinya. Bagaimana kita menerapkan, menanamkan, menumbuhkan adab pada diri anak? Kita bagi menjadi tiga tahap. Tahap yang pertama adalah menanamkan adab kepada anak usia 0-7 tahun, yaitu fase tufulah atau fase kanak-kanak. Kemudian tahap yang kedua, menanamkan adab pada anak usia 7-10 tahun, yaitu fase tamyiz, yaitu mulai tumbuhnya nalar, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah fase 10 sampai balik, yaitu sebut fase murahakoh. Di dalam tiga fase ini, metode penanaman adab kepada anak, menumbuhkannya itu berbeda-beda. 0-7 tahun, pada usia ini adab bukanlah sesuatu yang dipaksakan pada diri anak dengan hukuman, dengan tekanan atau ancaman. Pada usia ini adab bukanlah merupakan tertibnya anak terhadap waktu, tertib gerakan dan tertib ucapan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwa anak mulai diajarkan adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mulai umur 7 tahun, yaitu saat diperintahkan anak untuk melaksanakan sholat. Karena sholat adalah sebuah ibadah yang mulia, di dalamnya terdapat adab dan akhlak yang sangat mulia juga. Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerintahkan anaknya melaksanakan pada umur 7 tahun. Sehingga untuk menanamkan adab pada anak 0-7 tahun, masa-masa tufulah, yaitu menumbuhkan kecintaan mereka bahwa orang-orang yang di sekitarnya itu memiliki adab terhadap mereka, memiliki akhlak terhadap mereka, yaitu anak-anak. Mereka ditumbuhkan di dalam dirinya bahwa persepsi positif atau imaji positif mereka bahwa orang-orang di sekitarnya itu baik-baik semuanya. Ini cara menanamkan adab kepada anak 0-7 tahun. Jadi hati yang ditumbuhkan sehingga dia cinta sekali dengan orang-orang yang memiliki adab di sekitarnya. Maka hendaklah dalam menanamkan adab kita sebagai orang tua kepada anak-anak di bawah 7 tahun, yaitu usia 0-7 tahun, maka kita harus memperhatikan bagaimana akhlak dan adab kita kepada anak-anak. Bisa jadi niat kita baik, ternyata bagi anak kita dinilai tidak berlaku baik terhadap mereka. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita dalam mendidik mereka, sehingga anak berpersepsi negatif bahwa orang tuanya tidak baik atau berlaku tidak baik terhadap dirinya. Maka ini menimbulkan persepsi yang negatif terhadap adab, sehingga anak membenci tentang adab karena melihat orang-orang di sekitarnya dianggap tidak beradab terhadap dirinya. Oleh karena itu 0-7 tahun konsentrasi kita adalah menumbuhkan kecintaan mereka terhadap orang-orang di sekitarnya yang dianggap beradab terhadap dirinya, dan kecintaan anak-anak mencintai kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau mereka sudah cinta kebaikan, kemudian akhirnya tumbuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memudahkan penumbuhan adab pada fase berikutnya. Jadi perlu ditekankan bahwa di bawah 7 tahun anak belum memiliki beban syariat, belum memiliki tanggung jawab moral. Anak di bawah 7 tahun masih menumbuhkan egosentris dia, masih menumbuhkan imaji positif dia. Maka belum waktunya di bawah 7 tahun anak itu sudah dilatih atau dibiasakan dengan tertibnya waktu, dengan tertibnya ucapan, dengan tertibnya gerakan, sehingga akan membuat anak itu egosentrisnya tidak tuntas, sehingga merasa tertekan, akhirnya muncul imaji negatif pada diri anak terhadap kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya bagaimana metode menanamkan adab pada anak usia 7-10 tahun. Setelah anak masuk pada usia 7 tahun, yaitu masuk pada fase tamyiz, yaitu fase anak sudah mulai tumbuh nalar, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan itu mulai diperintahkan dan diajarkan sholat. Maka pada saat itu Ya, adab pada usia ini yaitu usia tamyiz adalah merupakan aturan dan kepatuhan. Ya, aturan dan kepatuhan. Tapi pada fase sebelumnya ini belum diterapkan. Jadi kepatuhan dan apa namanya aturan dan kepatuhan ini belum diterapkan pada di bawah usia 7 tahun, tapi setelah 7 tahun. Tapi aturan dan kepatuhan ini didasari dengan kesadaran. Ya, didasari dengan kesadaran. Nah, munculnya kesadaran itu kan ditumbuhkan sebelumnya, yaitu adanya imaji positif atau persepsi positif tadi dengan menumbuhkan kecintaan kepada kebaikan. Maka akhirnya pada usia 7 tahun dia dengan sadar, ya, setelah dilatih, ya, kemudian apa namanya diberikan aturan agar dia patuh, ya, dengan aturan-aturan yang ada, maka dia sudah sadar dengan sendirinya karena pas sebelumnya sudah ditumbuhkan. Tapi apabila 0 sampai 7 tahun kesadaran atau hatinya kecintaan terhadap kebaikan tidak tumbuh, maka bisa jadi pada fase ini 7 sampai 10 tahun dia melaksanakan semua aturan-aturan, ya, kepatuhan-kepatuhan itu tidak sampai kepada kesadaran. Namun karena apa? Karena tekanan, karena ketakutan, karena hukuman atau ikob dan sebagainya. Nah, sehingga agar anak ini dapat berlatih dengan baik, ya, untuk berperilaku dengan akhlak yang mulia dan dengan adab yang baik, maka sering sekali kita melibatkan anak kita itu dengan aktivitas-aktivitas yang menurut mereka itu aktivitas yang seru, yang menantang bagi mereka, yang dapat memuaskan nalar mereka. Karena ini masa-masa tumbuhnya nalar pada diri anak. Nah, sebagai contoh kita menanamkan kesabaran pada diri anak usia 7-10 itu bukan dengan paksaan, ya, bukan dengan ancaman, dengan sesuatu yang harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan diberi hukuman. Tapi dengan menyertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang menurut mereka seru, yang di situ butuh kesabaran, ya, ini dalam hal menanamkan kesabaran pada diri anak. Sebagai contoh, sesekali kita mungkin mengajak anak kita untuk mendaki gunung. Mendaki gunung-gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan itu juga kita bisa menanamkan kecintaan mereka kepada Allah karena melihat ciptaannya yang luar biasa. Tapi di situ mengandung sesuatu yang butuh kesabaran yang ekstra karena mendaki berat dan waktunya tidak sebentar untuk bisa sampai di puncak. Nah, itu untuk melatih kesabaran mereka, tapi mereka dengan antusias, dengan bersemangat, bergairah melaksanakan kegiatan tersebut, padahal di situ ada kesabaran. Jadi kesabaran menurut mereka itu sangat menyenangkan, bukan sesuatu yang membuat mereka menderita atau dipaksakan. Ini cara menumbuhkan ada pada usia 7-10 tahun, yaitu melibatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang seru, ya. Kemudian mereka di situ bisa belajar bersabar, bisa belajar bersyukur, ya, mungkin dengan antri, ya, dan sebagainya. Tapi mereka merasakan di situ asik, maka akan mudah melekat pada diri anak. Jadi 7-10 tahun belum waktunya ada ikob apabila mereka masih melanggar terhadap aturan yang telah diberikan. Terus selanjutnya, setelah usia 0-7 tahun kecintaannya ditumbuhkan sehingga mereka menjadi sadar, ya, dengan penuh kesadaran, akhirnya 7-10 diajarkan tentang adab, ya, maksudnya itu dilatih tentang adab, mereka sudah sadar. Kemudian setelah sadar dan dilatih, maka diharapkan setelah 10 tahun maka dia akan mandiri untuk melaksanakan akhlak atau adab yang telah dia sudah berlatih sebelumnya. Sehingga umur 10 tahun itu seharusnya tidak perlu dipukul. Karena apa? Karena dia sudah mulai beradab. Dia sudah sadar dan sudah berlatih. Hatinya sudah cinta dan dia sudah terampil. Sehingga 10 tahun itu dia tidak perlu dipukul apabila proses atau fase sebelumnya berjalan dengan baik. Namun apabila 0-7 tahun tidak tumbuh dengan baik, 7-10 tidak tumbuh dengan baik, maka jangan harap usia 10 tahun anak sudah mandiri dalam adab dan akhlak. Maka salah sekali apabila anak yang kecintaannya belum tumbuh, terus kemudian apa namanya itu 7-10 nalarnya juga tidak terpuaskan, terus kemudian 10 tahun dia tidak taat aturan, ya, kurang beradab, terus kemudian dikerasi, walaupun perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pukullah mereka apabila mereka umur 10 tahun tidak mau sholat, ya. Tapi kita lihat itu boleh dipukul apabila fase-fase sebelumnya, ya, kecintaan dia sudah tumbuh, ya, kesadaran sudah tumbuh, dia sudah berlatih, tapi 10 tahun ternyata masih melanggar, maka itu baru boleh dipukul. Tapi kalau ternyata kecintaannya enggak tumbuh, ya, kecintaan kepada Allah tidak ada, ya, kurang atau tidak tumbuh dengan indah, kemudian dia berlatihnya juga tidak antusias, malas-malasan, maka apabila 10 tahun masih bermasalah, maka hendaklah kita ulang lagi, tidak dengan kekerasan, tidak dengan dipukul, tapi dengan empati. Karena apa? Hatinya dia tidak tumbuh, ya, kecintaannya belum tumbuh, maka didiklah hati itu dengan hati, tidak dengan kekerasan. Nah, sehingga 10 sampai balik ini, masa-masa murahakoh ini, ya, yang kira-kira butuh waktu 4 atau 5 tahun, diharapkan setelah dia balik, ya, betul-betul menjadi seorang yang beradab, ya. Karena apa? Karena proses dari sejak dia kecil itu sudah ditanamkan sesuai dengan fasenya. 0-7 kecintaan, 7-10 dilatih, ya, dikenalkan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan bagi anak. 10 sudah mulai mandiri, ya, karena sudah sadar dan berlatih, akhirnya 10 bisa mandiri, tidak perlu dipukul, sehingga begitu dia balik maka menjadi orang yang dewasa, yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Itulah urutan-urutan bagaimana kita menanamkan dan menumbuhkan adab pada diri anak yang memiliki fase-fase, ya. Jadi menanamkan pada 10 tahun tidak sama dengan anak yang usia 3 tahun atau 4 tahun. Sebagai contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punggungnya dinaiki oleh cucunya ketika beliau mengimami sholat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan cucunya sampai dia puas sepuas-puasnya kemudian turun dengan sendirinya, sehingga sahabat bertanya-tanya, kok sujudnya lama sekali, ini ada apa, apakah terjadi sesuatu ataukah Nabi sedang menerima wahyu. Sekilas, ya, secara zahir seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan adab. Karena apa? Karena anak tersebut kalau dibandingkan dengan orang yang dewasa jelas tidak beradab. Tapi kalau anak tersebut dilihat dari usianya yang masih tufulah, masih belum tamzis, ya, belum nalar, maka dianggap itu wajar. Ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganggap wajar sekali. Nah, bagaimana Nabi menumbuhkan adab terhadap anak yang dianggap tidak beradab apabila dibandingkan dengan orang dewasa? Yaitu Nabi menuntaskan ego dia, ditumbuhkan persepsi bahwa ternyata sholat itu indah, karena sholat itu adalah di situ terdapat adab dan akhlak yang sangat mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga anak itu memiliki persepsi positif bahwa orang-orang di sekitarnya itu beradab semua. Karena apa? Saya bersenang-senang di sini, itu tidak ada yang melarang saya, tidak ada yang menyakiti saya. Sehingga pada diri anak itu mengatakan orang di sekitarnya, Nabi, ya, kakek-kakek dari anak tersebut, ya, itu semuanya adalah memiliki akhlak dan adab yang mulia, dan itu akan tertanam pada diri anak sehingga muncul kecintaan kepada kebaikan-kebaikan. Demikian juga apabila Nabi sedang mengimami sholat, kemudian ada anak yang menangis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyarankan seorang ibu itu agar anaknya diam, atau langsung menegur anak tersebut agar diam. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru Nabi itu mengalah. Ya, mengalah maksudnya di sini adalah sholatnya yang tadinya Nabi berniat ingin memanjangkan sholat karena ada anak yang nangis, sehingga sholatnya diperpendek. Ini termasuk antara lain apa? Penanaman adab kepada diri anak, walaupun kalau itu kita lihat ukuran untuk orang dewasa itu tidak mendidik adab itu. Tapi sebenarnya itulah metode yang diterapkan oleh Nabi untuk anak-anak yang masih fase tufulah, masih di bawah 7 tahun, yaitu dengan menumbuhkan cinta mereka kepada adab karena menganggap orang-orang di sekitarnya itu adalah baik bagi terhadap dirinya. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan adab usia 7-10 tahun? Ya, ada seorang anak, ya, Umar bin Abi Salamah namanya, ya, beliau radhiyallahu anhu itu seorang anak yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika anak tersebut makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tangannya tuh berseliweran, ya, comot sana, comot sini. Dia tidak hanya memakan yang berada di depan dirinya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, ya, ya hulam, samillah kul biyaminik wa kul fima yalik. Wahai anak atau nak, ya, bacalah bismillah. Ya, jadi kalau makan, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah apa yang berada di dekatmu. Nah, ini anak yang sudah tamyiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mempraktekkan, ya, mempraktekkan langsung disertai dengan apa? Pemahaman. Karena apa? Anak itu sudah tamyiz. Tapi kalau anaknya belum tamyiz, ya, dikasih tahu, itu mereka belum bernalar, enggak paham gitu. Maka orang tua hendaknya itu tidak banyak memarahi anak yang masih melanggar adab atau akhlak apabila anak tersebut masih kecil, masih balita, karena mereka itu belum tamyiz, belum bernalar, ya, bahasa Jawanya dikandani kayak apa, ya, itu dia tidak paham maksudnya apa. Tapi kalau sudah tamyiz, itu dicontohkan oleh Nabi, ditegur, ya, ditegur, langsung diberitahu dan dicontohkan atau dipraktekkan langsung. Nah, ini terus kemudian anak yang di atas 10 tahun, ya, di atas 10 tahun ada seorang, ya, anak dititipi anggur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan ibunya, ya. Ternyata anggur itu tidak sampai kepada ibunya, malah dimakan sendiri, ya. Pada hari-hari berikutnya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, apakah sudah kuberikan anggur itu kepada ibumu? Maka anak itu mengatakan, tidak sampai aku makan. Nah, maka Nabi menegur dengan keras, ya. Maka Nabi menyebut anak tersebut sebagai pengkhianat itu, karena dia sudah besar, ya, sudah 10 tahun menjelang balig. Jadi masing-masing itu ada fase-fasenya, dan di sini sampai anak balig itu penanaman adab, ya, dibagi menjadi 3 tadi yang telah disebutkan. Demikian kaum muslimin, para orang tua, pendidik, ya, para guru, para ustaz, ya, yang bisa kami sampaikan tentang penanaman adab pada diri anak. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat. Dan langsung saja selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kami ingatkan terlebih dahulu bagi Anda para pendengar, Sobat Qurani dan keluarga Qurani, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp atau SMS ke nomor 08953 9903 0417, 08953 9903 0417. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, kami bacakan. Pertanyaan pertama dari Pak Abdul Goni di Ngenuk. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustadz, adab-adab apa yang diutamakan yang dimulai dari anak yang di usia 7 tahun? Adab apakah yang harus diutamakan dan dimulai Ustadz? Maksudnya diajarkan terlebih dahulu Ustadz pada anak usia 7 tahun. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Abdul Ghani yang di Genuk, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Pak Abdul Ghani dan keluarga dan memudahkan untuk mendidik anak-anaknya. Adab apa saja yang diberikan kepada anak yang paling utama, ya, usia 7 sampai 10 tahun, ya, yaitu masa tamyiz. Kita merujuk kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'in sinin. Perintahkan anakmu sholat apabila anakmu sudah berumur 7 tahun. Perlu kita ketahui bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama. Di dalam sholat tersebut terdapat adab dan akhlak yang sangat mulia, ya, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama kaum muslimin atau sesama manusia. Inilah hal yang pertama, adab yang diajarkan kepada anak kita adalah adab ketika sholat. Dan kemudian adab-adab yang terkait dengan sholat tersebut, antara lain berpakaian, ya, kemudian berjalan menuju masjid, ya, adab masuk ke dalam masjid, adab keluar masuk WC, ya, adab setelah berwudu seperti apa, adab ketemu temannya, ketemu saudara, adab keluar masjid, dan masih banyak lagi. Ini yang paling utama diajarkan kepada anak usia 7-10 tahun. Kemudian berikutnya setelah itu adab-adab berada di rumah, ya. Tentu saja kita semua sudah mengetahui adab-adab yang di rumah itu antara lain apa? Adab masuk ke dalam rumah, adab makan, adab memakai pakaian, adab masuk keluar mandi, kemudian adab mau tidur, bangun tidur, ya, apabila bangun di tengah hari, di tengah malam, ya, adab terhadap orang tua dan sebagainya. Ini urut-urutannya adalah seperti itu. Kita dahulukan yang terpenting dari yang penting. Ya, yang terpenting adalah adab yang terkait dengan sholat sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Abdul Ghani tadi yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan kedua datangnya dari Siti atau Bu Siti di Semarang. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, apakah ada keterangan dari para ulama salafus soleh tentang berapa usia anak yang tadi terdapat pada hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan tadi, Ustaz? Silakan Ustaz. Sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari yang meriwayatkan adalah si pelakunya sendiri, yaitu Umar bin Abi Salamah. Ya, itu adalah hadis yang sangat sahih. Ya, jadi ketika anak itu makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi biasa makan bersama dengan para pembantunya. Kemudian Nabi melihat anak tersebut itu tangannya berseliweran, ya, anaknya berseliweran, sehingga Nabi langsung menegur dengan kata-kata yang positif, ya. Nabi tidak mengatakan jangan itu, tapi dengan kata-kata yang positif, yaitu dengan menyuruh anak, yaitu ya hulam, wahai anakku, wahai nak, ya, samillah, ya, bacalah bismillah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang berada di dekatmu. Sehingga setelah diajarkan Nabi demikian, maka Umar bin Abi Salamah cara makannya setelah itu adalah sebagaimana yang diajarkan Nabi tersebut. Dan ini adalah hadis yang sahih, ya, dan hadis ini tidak diragukan lagi oleh para ulama tentang kesahihannya. Demikian. Ustaz, beliau bertanya, Bu Siti ini, tentang redaksi umurnya, Ustaz. Adakah keterangan dari para ulama? Redaksi umurnya. Iya, ya. Perlu kita ketahui, saya merujuk kepada bukunya Syekh Jamal Abdurrahman, ya, di Atfalul Muslimin Kaifarubahum Nabiul Amin, yaitu anak-anak kaum muslimin bagaimanakah Nabi Al-Amin mengajari mereka. Kemudian saya lihat di buku beliau, ya, bahwa beliau membagi hadis ini yaitu pada pendidikan anak usia tamyiz, ya, usia setelah diperintahkan sholat. Sehingga dengan rujukan tersebut akhirnya di sini disampaikan bahwa anak tersebut usianya adalah usia di atas 7 tahun, yaitu usia tamyiz. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Bu Siti, semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar yang lainnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga datangnya dari Bapak Abdullah di Tembalang. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya punya tetangga yang memiliki anak laki-laki yang sudah dewasa atau remaja. Tapi sayangnya kehidupan kedua anak remaja tersebut mungkin belum diajarkan adab dan sopan santun oleh orang tuanya. Sebagai contoh, jika di masyarakat kedua saudara tersebut atau anak tersebut cuek dan tidak pernah menyapa jika melewati orang yang lebih tua, bagaimana tanggapan Pak Ustadz terhadap pemuda tersebut yang menurut saya kurang beradab? Karena saya selaku orang tua senang jika melihat pemuda yang memiliki adab dan jiwa sosial yang baik. Dari Bapak Abdullah di Tembalang, silakan Ustadz. Ya. Jadi untuk Pak Abdullah yang di Tembalang, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keluarga Bapak, ya, dan memudahkan dalam mendidik anak-anaknya. Seorang yang sudah balig, sudah pemuda tapi belum beradab terhadap orang tua, juga sopan santunnya kurang. sebelum kita mengambil tindakan, maka terlebih dahulu kita menganalisa apa yang kurang atau tidak tumbuh pada anak tersebut berdasarkan tentang konsep dasar atau kaidah-kaidah pendidikan fitrah. Kalau kita lihat, kalau kita analisa anak tersebut, ya, jika anak tersebut sudah diajarkan, ya hafal semuanya tentang bagaimana sopan santun kepada orang tua, tapi dia tidak mau mempraktekkan, itu pertanda dia belum sadar, dia belum ada cinta dengan kebaikan. Maka ini bisa dikatakan fitrah keimanan dia belum tumbuh, walaupun mungkin fitrah nalar sudah tumbuh karena mungkin dia hafal tentang metode itu, dia tahu bahwa itu tidak apa namanya tidak sopan dan sebagainya, tapi tidak mau melakukan itu, tidak mau melakukan adab tersebut karena apa? Belum ada kesadaran. Nah, apabila dia sudah tahu dan belum ada kesadaran, berarti fitrah keimanan enggak tumbuh, maka caranya adalah kita mendidik hati dia dulu, ya, kita didik hati dia karena hati yang masih belum tumbuh di situ. Ya, kecintaan belum tumbuh, yaitu dengan apa? Dengan melakukan pendekatan. Ya. Tidak dengan kemarahan. Kalau kita paksa dia, maka tambah lebih parah lagi, menjadi lebih menjauh dari kebaikan. Makanya kita dekati dia, ya. Kita berusaha untuk merendahkan ego kita serendahnya kepada anak tersebut, ya. Kita apresiasi anak tersebut apabila melakukan kebaikan, apabila dia melakukan kesalahan, selama kesalahan tersebut tidak parah, ya, tidak sampai fatal pada dirinya, kita sementara diam dulu, ya. Sehingga dia merasa nyaman bahwa kita sayang dan kita memperhatikan dia, kita peduli kepada dia, sehingga akhirnya dia mau bercerita tentang dirinya, keluh kesahnya dan sebagainya. Nah, sehingga muncul persepsi positif bahwa orang tuanya atau orang di sekitarnya baik pada dia, itu tumbuh dulu. Dan ada persepsi positif bahwa orang-orang di sekitarnya juga beradab pada dia, ya, beradab pada dia, sehingga ada kecintaan dia terhadap ingin melakukan adab tersebut gitu. Yaitu dengan menumbuhkan persepsi tadi, persepsi positif tadi. Kalau sudah dekat, ya, kemudian kita bisa berdialog dengan dia, ya, sesekali kita ajak jalan-jalan, ya, kemudian sesekali kita beri hadiah, kita apresiasi apa yang menjadi prestasi dia, ya, kita puji apa yang menjadi kesuksesan dia, insya Allah Ta'ala dia akan cinta kepada kebaikan. Nah, setelah cinta dan dia sudah paham bahwa terhadap orang tua itu harus beradab, maka dia akan segera melakukannya. Terus kemudian yang kedua, apabila dia belum pernah diajarkan, dia mungkin senang atau sadar, ya, sadar cinta kepada kebaikan, ternyata tidak pernah diajarkan, ya, sama sekali nggak tahu bahwa terhadap orang tua itu harus sopan santun, harus beradab. Dia nggak tahu padahal dia sebenarnya cinta kebaikan karena ketidaktahuan itu. Maka bisa dikatakan fitrah imannya tumbuh, dia cinta, tapi ternyata fitrah belajarnya, nalarnya tidak tumbuh karena apa? Enggak diajarkan. Maka langkahnya ya langsung diajarkan saja, bisa jadi dengan ceramah, ya. Sebagaimana Nabi tadi langsung ya hulam samillah, langsung ditegur, ya. Langsung dikatakan bahwa harusnya seperti ini, itu apabila kecintaan sudah tumbuh. Namun apabila dua-duanya tidak tumbuh, ya, dia enggak pernah diajarkan, terus kemudian juga kecintaannya juga belum tumbuh, maka diulang lagi, ya, pendidikan karakternya, yaitu mulai seperti anak 0 sampai 7 tahun, yaitu dengan empati tadi, hatinya dibangun dulu kecintaannya, ya, ditumbuhkan kecintaannya, setelah itu baru diajarkan, ya. Setelah diajarkan, insya Allah dia akan melaksanakan sopan santun tersebut. Demikian yang bisa dijelaskan. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak Abdullah di Tembalang, jawaban dari Al Ustaz, semoga dapat dipahami. Baik Ustaz, menyambung pertanyaan dari Bapak Abdullah, ini ada pertanyaan yang kurang lebih senada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menanamkan adab pada anak usia 10 tahun yang sudah terlanjur liar dan urakan? Karena di usia di bawah 10 tahun dahulu diumbar alias tidak ditanamkan adab. Jika anak tersebut kami nasihati dengan hati, dari hati ke hati dengan lembut dan halus, namun anak tersebut pergi atau berlalu sambil melihat orang tuanya dengan pandangan yang sangat benci Ustaz, bagaimana Ustaz menyikapi keadaan tersebut Ustaz? Dari Mas Ulqo di Karangroto, silakan Ustaz. Ya, Mas Sultan, ya, yang di Karangroto Semarang. Mas Ulqo. Ulqo, ya. Ulqo. Ya, yang ada di Semarang, ya, semoga Allah SWT menjaga keluarga panjenengan dan memudahkan Allah untuk mendidik anak-anak. Umur 10 tahun tadi sudah disebutkan ya, Nabi memerintahkan wadribuhum alaiha wa hum abna'u asrin. Pukullah dia anak-anak itu ya apabila mereka enggak mau melaksanakan sholat. Pada sholat itu kita ketahui di situ banyak sekali atau adab-adab yang sangat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti langsung kita melaksanakan perintah itu tanpa memperhatikan anak, langsung kita pukul. Nah, tanpa kita memperhatikan diri anak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperbaiki karakter atau adab ya, seorang yang sudah dewasa pun tidak langsung pukul, walaupun ada perintah langsung pukul. Nabi memperhatikan kondisi orang yang sedang diperbaiki tersebut. Maka yang kita lakukan adalah kita analisa lagi ya, sebenarnya masalahnya apa pada anak tersebut. Ya, kita kembalikan kepada kaidah dasar pendidikan fitrah. Kalau kita lihat anak tersebut dinasihati ya dengan lembut, tanda kutip ya, lembut. Lembut ini harus sampai ke hati ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bisa jadi orang lembut itu karena dalam menahan, sambil menahan marah ya. Lembut tapi sambil menahan marah itu bukan lembut. Yang dimaksud lembut di sini itu adalah dengan menurunkan ego serendah-rendahnya sampai betul-betul hati kita itu lego ya. Tidak ada marah sama sekali, betul-betul lego, sayang. Insya Allah anak akan merasakan ya. Anak itu bisa membaca raut wajah kita ya, kita sedang marah pura-pura ya, apa pura-pura baik atau benar-benar baik, itu anak akan mengetahui. Jadi kalau kita lihat anak tersebut itu fitrah imannya enggak tumbuh, dia enggak ada kesadaran terhadap kecintaan kepada adab, hatinya belum tumbuh. Maka itu tadi langkahnya yaitu recovery ulang ya, recovery ulang ya, kita ulang prosesnya mulai dari seperti 0 sampai 7 tahun. Jadi tumbuhkan kecintaan dengan cara apa? Yaitu empati. Ya, empati ini betul-betul empati yang murni, betul-betul ikhlas dalam hati orang tua ingin memperbaiki anaknya dengan kelembutan. Ya, bukan karena sambil menahan emosi. Legonya diturunkan. Terlebih dahulu orang tua melakukan tazkiyatun nafas. Ya, untuk menyucikan diri sendiri. Jadi, kalau diri kita sendiri itu belum baik, ya, masih ada dendam, ya, masih ada dengki, hasad, ya, masih ada kemarahan, itu tidak akan berhasil untuk memperbaiki karakter atau adab anak. Ya. Maka terlebih dahulu orang tua memperbaiki diri sehingga betul-betul tidak ada kemarahan pada anak, betul-betul murni ikhlas sayang kepada anak. Setelah itu baru didekati, insya Allah ta'ala anak itu gak akan lari, anak itu akan tahu. Seandainya masih lari itu masih trauma lama, karena biasanya marah kok tumben gak marah, pasti nanti habis ini marah lagi. Nah, maka diulang lagi terus sampai anak itu yakin bahwa kita sudah tidak pemarah lagi, bahwa kita sayang kepada anak tersebut. Nanti lambat laun anak itu akan makin mendekat, dan itu butuh proses. Tidak cukup sehari dua hari atau sepekan dua pekan, bahkan sampai berbulan-bulan kadangkala. Memang harus kita sabar. Merubah karakter tidak semudah membalik telapak tangan ya. Kita butuh kesabaran. Ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 5 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun baru selesai. Nah, ini proses recovery namanya. Nah, sehingga setelah dekat dengan anak tersebut baru kemudian kita ajarkan. Tapi kalau sudah kita pernah ajarkan pada anak tersebut, enggak usah diulang karena anak merasa nanti bosan ya. Saya sudah tahu kok dikasih tahu terus. Nah, akhirnya sudah langsung dipraktikkan saja. Kita berakhlak terhadap anak tersebut, insya Allah anak itu juga akan berakhlak terhadap diri kita ya. Karena pendidikan akhlak dan adab ini adalah yang paling jitu adalah dengan keteladanan. Sebagaimana tadi kepada kisah Imam Ahmad bin Hanbal itu ya, muridnya ada 5.000-an ya, yang 500 itu yang mencatat ilmunya, tapi yang lain yang kurang lebih 4.500 itu hanya melihat praktek Imam Ahmad ya dalam beradab dan berakhlak gitu. Praktek yang dilihat dan tidak diajarkan oleh Imam Ahmad secara lisan, hanya melihat saja. Maka keteladanan orang tua di sini sangat penting ya, biar orang tua itu bisa menjadi teladan. Maka orang tua harus membersihkan diri, membersihkan jiwanya, yaitu dengan tazkiyatun nafas. Antara lain yang utama dalam tazkiyatun nafas adalah muhasabah, kita koreksi diri kita sendiri. Bisa jadi anak menjadi seperti itu tuh bukan salah anak, tapi karena kita salah asuh ya, kita salah mendidik Ya, niat kita baik, enggak ada orang tua berniat menjadikan anaknya jahat, enggak ada. Semua orang tua niatnya baik, cuma caranya ternyata ada yang salah, ada yang benar. Nah, bisa jadi anak yang menjadi bandel ya, tidak beradab setelah 10 tahun itu, dulu pada saat pendidikannya ada yang salah pada anak tersebut, maka perlu diadakan recovery sebagaimana yang tadi dijelaskan. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban dari Al Ustaz kepada Bapak atau Mas Ul tadi yang bertanya di Karangroto. Pertanyaan selanjutnya dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah mau bertanya, apakah anak yang tidak beradab dipengaruhi oleh orang tua yang lemah dalam mendidik? Silakan Ustaz. Orang tua yang tidak beradab apakah mempengaruhi anak ya dalam menanamkan adab dalam mendidik? Sangat berpengaruh. Ya. Jadi perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, metode pendidikan secanggih apapun ya. Afan Ustaz, pertanyaannya, apakah anak yang tidak beradab dipengaruhi oleh orang tua yang lemah dalam mendidik, Ustaz? Demikian Ustaz. Oh ya, apakah anak yang tidak beradab dipengaruhi oleh orang tua yang lemah dalam mendidik? Iya Ustaz ya. Jadi yang dimaksud lemah dalam mendidik di sini sebenarnya secara hakikat yaitu orang tua yang keikhlasannya kurang ya. Keikhlasannya kurang. Yang kedua adalah metodenya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut lemah dalam mendidik. Ya, walaupun sekilas mungkin sekilas orang tua seperti membiarkan, tapi dalam hati dia memperhatikan. Karena apa? Memang Nabi kadang-kala juga membiarkan anak itu. Itu bukan dikatakan lemah, karena memang contoh Nabi seperti itu. Jadi perlu ditegaskan lemah mendidik di sini adalah lemah apabila dia kurang ikhlas dan tidak mengikuti contoh Nabi, itu lemah. Nah, apakah ini berpengaruh? Ya. Apakah anak yang tidak beradab itu pengaruh dari lemahnya orang tua? Sangat berpengaruh sekali. Ya, sangat berpengaruh sekali. Perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi cenderung kepada kebaikan. Namun perlu kita ingat, ya, di dalam sebuah hadis, ya, hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya, inni khalaqtu ibadi khunafa. Ya, sesungguhnya aku menciptakan hambaku itu dalam kondisi hanif, yaitu lurus, cinta kepada kebaikan. Fatstalat humus sayatin antinihim, dan setanlah yang menggelincirkan, yang membuat mereka itu menyimpang dari agamanya yang lurus tersebut. Jadi walaupun anak itu lahir fitrah, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan jiwa itu cenderung kepada kebaikan dan juga diilhamkan untuk cenderung kepada keburukan ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, sesungguhnya Allah itu ya mengilhamkan jiwa itu kepada fujur, yaitu keburukan ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan mengilhamkan kepada jiwa itu kepada ketakwaan. Nah, sehingga walaupun anak itu lahir fitrah, karena Allah mengilhamkan jiwa seperti itu, maka bisa jadi fitrah itu akan tertutup oleh penyimpangan yang dilakukan oleh jiwa, yang mengakibatkan nanti hati akan menjadi hitam ya. Sehingga fitrahnya tidak tampak, dan tampak pada diri anak menjadi anak yang tidak beradab ini. Nah, itu antara lain pengaruh dari mana? Pengaruh dari luar, yaitu dari setan. Nah, kuat tidaknya setan dalam menggoda anak juga pengaruh kuat dari orang tua, peran orang tua. Kalau orang tua selalu mendoakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi anak dari godaan setan, insyaallah godaannya tidak seberat apabila orang tua tidak mendoakan ini. Itu antara lain sangat berpengaruh. Terus kemudian orang tua yang lalai ya, tidak mendidik mereka kepada anak-anak, maka setan pun makin bersemangat ya, sehingga makin menyimpanglah anak tersebut. Jadi kesimpulannya sangat berpengaruh ya bagaimana orang tua mendidik terhadap adab pada diri anak. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih. Demikian hamba Allah jawaban dari Al Ustaz, semoga dapat dipahami oleh kita bersama. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datangnya dari Bu Farida yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, Pak Ustadz, apakah benar anak harus bermain dengan teman yang umurnya sepadan. Karena saya pernah mendengar dari seseorang, kalau anak bermain dengan teman yang usianya tidak sepadan, akan mempengaruhi psikologisnya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya. Apakah anak harus bermain dengan umur yang sepadan? Ya, ini dari Bu Farida. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ibu dan keluarga. Jawabannya tidak harus. Karena apa? Dalam hadis-hadis ya yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan anak-anak. Jadi anak-anak bermain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah menjadi seorang kakek, ya. Kadangkala Nabi memasukkan air di mulut beliau kemudian disemprotkan kepada anak, ya. Kadangkala Nabi sambil berlari-lari ya menghadang tangannya dibentangkan, anak yang berlari dihadangi oleh Nabi sambil bermain, ya. Kadangkala Nabi pulang dari peperangan ya menuju ke Madinah, anak-anak pada nyegat di jalan ingin naik kendaraan beliau, akhirnya naik kendaraan beliau bersama-sama. Itu Nabi anak-anak bermuamalah dengan orang yang lebih tua, itu tidak masalah, ya tidak masalah. Namun pada hal-hal tertentu, ya pada hal tertentu, apabila anak tidak pernah bermain dengan seusianya, itu nanti berpengaruh terhadap sifat sosial anak, ya sifat sosial anak. Mungkin pada saat usia tamzis, ya usia tamzis itu 7 tahun anak-anak mulai bersosial, ya. Kalau sebelum 7 tahun itu anak belum diharuskan untuk bersosial karena masa-masa egosentris, ya. Karena masa egosentris itu apabila sudah bersosial banyak dibentur, banyak kebentur-bentur nanti, ya. Nah, sehingga sosialisasi anak itu mulai dikuatkan setelah 7 tahun dan itu juga dikenalkan dengan anak-anak yang seumur, ya. Seandainya misal dia masuk ke dalam lembaga pendidikan, ya, maka seyogianya itu bermain bersama dengan anak yang seumur, ya. Nanti sesekali dengan orang yang umurnya di atasnya atau di bawahnya itu tidak masalah. Karena memang secara psikologis itu kalau anak tidak pernah bermain dengan anak yang seumur, nanti terganggu dalam psikologi, dalam kaitannya dengan sosialnya dia. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Bu Farida, jawaban dari Al Ustaz. Semoga dapat kita pahami. Dan pertanyaan terakhir, Ustaz, datangnya dari hamba Allah, menyambung kesimpulan dari Ustaz. Langsung saja nanti, Ustaz. Pertanyaan terakhir datangnya dari hamba Allah bertanya, Ustaz, saya baru hijrah, Ustaz, belajar tentang pendidikan dan kesabaran, Ustaz. Anak saya, Ustaz, jika dinasihati selalu membantah, berteriak-teriak dan selalu membangkang, Ustaz. Usianya 10 tahun ke atas, Ustaz. Apakah saya boleh menghajarnya, Ustaz, atau memukulnya, Ustaz? Karena saya juga baru belajar tentang pendidikan dan tentang kesabaran hati, Ustaz. Terkadang hati saya tidak kuat. Apakah dosa apabila saya menghajarnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Memang masalah anak yang tidak beradab, bermasalah, tidak berkarakter ini menjadi problem atau masalah sebagian besar orang tua zaman sekarang. Anak sudah 10 tahun tapi ternyata suka membangkang. Apakah boleh dipukul? Perintah memukul itu apabila anak sudah sadar, ya sudah sadar. Kemudian dia sudah diajarkan, ya, tapi kok 10 tahun masih tidak melaksanakan ya aturan-aturan, itu baru boleh dipukul. Jadi syaratnya sudah sadar dan sudah diajarkan, tapi kok enggak mau melaksanakan karena lalai, itu dipukul dan dia akan segera kembali. Dia tidak akan bantah, ya. Dia tidak akan membangkang karena apa? Sudah sadar dan sudah diajarkan. Tapi kalau ada anak mulai dicoba, ya ditegur kemudian malah membantah, itu berarti belum sadar dia itu. Maka jangan dipukul, ya, jangan dipukul. Kalau dipukul dia makin jauh, ya makin jauh. Ini itu contohnya sudah banyak sekali, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang Arab Badui datang ke masjid dan kencing di masjid itu loh. Itu kan sama sekali enggak beradab. Masjid tempat yang mulia dibuat kencing gitu. Tapi apakah langsung dipukul oleh Nabi? Tidak. Padahal sahabat itu waktu itu pada pengin memukul, tapi oleh Nabi dicegah, jangan. Biarkan sampai tuntas. Karena apa? Orang tersebut itu enggak tahu. Dia mungkin sadar cinta kebaikan, tapi ternyata enggak tahu. Enggak tahu kalau kencing di masjid itu enggak boleh. Nah, jadi karakter belajarnya atau nalarnya belum tumbuh, ya, belum diberi ilmu. Nah, maka oleh Nabi tidak dilarang. Setelah selesai kemudian dibersihkan, diguyur, ya, dengan air seember ya, kencingnya itu untuk menghilangkan najisnya, baru diberitahu Nabi ya, sesungguhnya masjid itu tempat untuk sholat, baca Quran, berzikir ya, bukan untuk membuang kotoran. Akhirnya dia langsung sadar, enggak akan membangkang karena pas sudah sadar dan hanya tinggal diberitahu ya. Tapi beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Thumamah bin Utsal ditangkap kemudian diikat di masjid ya. Dia masih kafir, belum masuk Islam, belum sadar ya, belum sadar tentang keimanan, fitrah imannya belum tumbuh. Setelah ketangkap apakah langsung diajar oleh Nabi? Tidak. Ya, hanya ditanya saja apa kabarnya, apa kabarmu Thumamah. Nah, hanya gitu saja sampai 3 hari itu. Ya, setelah itu kemudian dilepas ya, ceritanya pernah kita sampaikan di dalam apa namanya pembahasan di kajian kita ini. Jadi singkatnya bahwa Nabi itu tidak memarahi ya, tidak banyak menceramai Thumamah. Karena apa? Yang belum sadar hatinya, hati itu tidak banyak ceramah. Kalau kita memperbaiki hati yaitu dengan apa? Dengan hati juga, dengan empati. Nabi begitu empatinya, padahal itu penjahat itu ya, menanyakan kabarnya dan memerintahkan diberi makanan yang baik-baik ya. Diberi makanan yang enak-enak diberikan kepada penjahat tersebut. Akhirnya hatinya tersentuh. Nah, itu contoh-contoh dari Nabi walaupun dia sudah tua ya. Bukan hanya lebih dari 10, bahkan sudah lebih, sudah balig ya, sudah dewasa ya, sudah berkeluarga itu. Nah, kita kembalikan anak tadi yang 10 tahun masih membangkang, itu kesimpulannya fitrah imannya enggak tumbuh. Dia belum memiliki kesadaran. Maka biar kita bisa menyadarkan dia, maka kita harus sadar dulu ya. Itu tadi sebagaimana yang tadi telah disebutkan, bahwa kita lembut pada dia, memperbaiki dengan baik hati, itu betul-betul hati kita itu egonya turun serendah-rendahnya, bukan dalam rangka menahan emosi ya, marah ditahan-tahan kemudian kita berpura-pura baik pada dia, dia akan merasakan. Maka terlebih dahulu dengan itu tadi tazkiyatun nafas ya, kita muhasabah, mohon ampun kepada Allah, bertobat sehingga Allah menghilangkan marah pada hati kita ya, menambah ikhlas hati kita, dengki kita ya, rasa benci kita kepada anak dihilangkan semuanya. Setelah kemudian jiwa kita bersih, baru kita memperbaiki anak kita, insya Allah lebih mudah ya. Adanya pembangkangan anak pada kita itu sebenarnya jangan semata-mata menyalahkan anak, itu bisa jadi kita sendiri yang bermasalah itu ya, kita belum murni dalam apa namanya niat kita dalam mendidik anak tersebut ya, masih ada obsesi ya, masih memaksakan kamu harus seperti ini, harus nurut bapak atau nurut ibu ya, sehingga anak merasa dia tertekan dan akhirnya membangkang. Jadi cara ngatasinya harus dimulai dari dengan memperbaiki diri, kemudian egonya kita turunkan, kita minta maaf pada anak ya, maaf nak ya, ibu dulu salah dalam mendidik kamu, insya Allah itu sudah sekian persen akan meluluhkan hati anak ya. Bapak juga seperti itu, mohon maaf bapak dulu mungkin mengajar kamu ya, niat bapak baik tapi bapak salah ya dalam mendidikmu, bapak minta maaf. Gak usah gengsi ya, karena memang anak tidak punya dosa waktu itu, yang sebelum 10 tahun sebelum balik gak punya dosa, sedangkan kita salah dalam mendidik anak bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemaksiatan, karena kita enggak tahu ya bahwa itu adalah zalim terhadap diri anak ini ya. Nah, ini yang perlu ditekankan ya, tidak selamanya setelah 10 tahun langsung dipukul, kita lihat ya. Kalau ternyata belum sadar dan dia nalarnya belum tumbuh ya ditumbuhkan dulu. Jadi boleh dipukul apabila dia sudah sadar dan nalarnya tumbuh, tapi karena lalai dan kita yakin setelah dipukul dia akan kembali ya, kembali baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian kita simpulkan ya dari kajian kita pada kesempatan kali ini ya, tentang adab ini ya. Ini perlu kita tekankan lagi bahwa menanamkan adab sedini mungkin itu bukan berarti sedini mungkin anak harus tertib. Tertib waktu, tertib ucapan, tertib perbuatan ya. Kita harus melihat fase perkembangan anak atau karakter perkembangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berdasarkan fase-fase ya. Dan itu adalah nas. Kemudian yang harus kita pakai dalam mendidik anak-anak kita. Jadi dibagi menjadi tiga dalam mendidik anak ya. Yang disebut anak itu berarti yang belum balig, setelah balig bukan anak lagi karena sudah disebut orang dewasa, yaitu 0-7 tahun, yaitu dimana belum waktunya anak ditertibkan Ya, bisa jadi anak yang di bawah 7 tahun itu lari-lari di masjid, dan sebagian besar anak di bawah 7 tahun itu lari-lari kalau dia diajak ke masjid. Sebenarnya anak itu belum waktunya untuk bersosial, karena itu adalah pendidikan personal itu. Maka lebih baik ke apa, dididik di rumah, sholat bersama ibunya, sesekali main ke masjid rame, mungkin waktu itu rame, besok nggak usah diajak lagi, ya, sehingga tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Tapi yang terpenting dalam menanamkan adab anak di masjid itu jangan dengan kekerasan, ya, bahkan jangan ditegur juga, bahkan jangan diceramai, ya, hanya dengan sikap-sikap saja kita memberikan contoh yang baik kepada anak tersebut. Itu apabila umurnya 0 sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun itu baru mulai kita bahasa Jawanya ngandani, ya, diberitahu, "Nak, kalau di masjid itu jangan rame." Karena apa? Kita yakin mereka waktu kecil sudah ditumbuhkan kesadarannya, kesadaran sadar, cinta kepada adab, cinta kepada kebaikan, tapi ternyata ilmu belum sampai pada dia. Nah, itu baru kita beritahu, "Oh, ternyata di masjid enggak boleh ya." Maka dia akan patuh itu, ya. Tapi kalau kesadaran enggak tumbuh, maka dia akan membangkang. Ini. Nah, itu 0-7 sampai 10 tahun ya. Jadi baru dikenalkan dengan aturan. Aturan-aturan dan perintah-perintah yang harus dia patuhi. Nah, kemudian dilatih. Ya, dilatih dengan apa? Aktivitas, dengan praktek. Sekali lagi, penanaman adab itu bukan dengan ceramah atau mauidzah. Adab itu ditanamkan dengan langsung praktek, ya, langsung dengan beraktivitas, aktivitas-aktivitas yang disukai oleh anak-anak, ya. Ya, antara yang tadi dicontohkan melatih bersabar anak ya dengan kegiatan yang seru, mungkin memanjat apa namanya gunung, kemudian melaksanakan perjalanan yang seru di hutan-hutan, ya, itu akan melatih kesabaran diri anak. Kemudian setelah mencapai kepada tujuan yang dia raih ya dalam perjalanan tersebut, maka kita ajarkan rasa syukur kepada anak, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahannya, atas kesabaran yang telah kita lakukan. Itu anak langsung mempraktekkan, ya, karena adab itu dengan sedikit ceramah saja selesai sudah. Maksudnya untuk memahamkan, tapi untuk menanamkan, ya, itu butuh dengan aktivitas. Kemudian tahap yang ketiga yaitu 10 sampai balig, ya. 10 tahun sampai balig itu baru apabila dia sudah sadar, sudah diajarkan ternyata masih lalai, itu boleh dipukul. Karena apa? Kalau dipukul dia masih sadar dan sudah paham, pasti akan kembali, dia enggak akan membangkang. Tapi kalau ternyata 0 sampai 7 tahun tidak tumbuh sempurna ya kecintaannya, 7 sampai 10 nalarnya tidak tumbuh sempurna, maka biasanya di 10 tahun lebih itu mereka bermasalah. Nah, dengan demikian itu tidak dipukul ya, tapi dengan ditumbuhkan hatinya dulu, urut hatinya dulu ditumbuhkan sehingga senang, cinta, kemudian nalarnya ditumbuhkan, baru kemudian dilatih untuk mandiri. Dan kalau masih seperti itu, dia sudah sadar, sudah diajari, kok masih seperti itu, ya itu baru boleh dipukul, dengan catatan apabila kita memukul, kita yakin setelah itu anak itu akan sadar, tidak membangkang. Tapi kalau setelah dipukul tambah membangkang, jangan diulang lagi pukulannya. Itu pertanda fitrah keimanan tidak tumbuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, kesempatan kali ini tentang adab, ya. Mendidik adab itu sebenarnya mendidik apa namanya perilaku, ya, tidak semudah seperti kita mengajarkan anak tentang hafalan, ya, tentang ilmu-ilmu kognitif, pemahaman. Ini lebih sulit, ya, sebagaimana dalam riwayat-riwayat salafus soleh tadi, ya, seperti Ibnu Mubarak mengatakan, ya, beliau belajar adab itu 30 tahun, tapi belajar ilmu hanya 20 tahun, ya, lebih lama, ya, lebih lama. Dan adab itu lebih banyak, ya, adab dan akhlak itulah yang lebih banyak memasukkan manusia ke surga. Ya, ini itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yadkhulul jannah ya taqwallah wa husnul khuluq." Ya, yang paling banyak memasukkan surga itu adalah bertawa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Demikian Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya adab dan betapa pentingnya penanaman adab pada diri anak. Ya. Yang terkadang orang tua itu konsentrasi hanya pada hafalan, ya. Dari kecil sudah digegas hafalan, ya, tanpa mempedulikan bagaimana menanamkan adab, kecintaan mereka terhadap adab, ya, kecintaan mereka terhadap hafalan. Tapi langsung digegas. Nah, itu akhirnya setelah besar menjadi bermasalah. Maka urutan ini itu harus berurutan, tidak boleh diloncat-loncat. Kita enggak bisa dengan pemukul dulu kemudian baru hati ditumbuhkan, enggak bisa. Harus hati dulu, kemudian nalar, baru dengan kemandirian. demikian kesempatan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada yang salah, itu dari saya pribadi yang masih fakir terhadap ilmu dan banyak apa namanya butuh bimbingan. Dan dari setan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, mengampuni kesalahan saya. Dan kemudian juga bermanfaat bagi para orang tua, khususnya para pendidik ya, para pengelola lembaga. Memang sedang melanda di negeri kita ini, banyak sekali orang menyebut adanya krisis moral ya, maka perlu diadakan adanya revolusi karakter. Itu sebenarnya adalah terkait dengan masalah adab. Dan sedangkan masalah adab yang sekarang ada itu ternyata masalah terbesarnya adalah pada kesadaran. Kalau masalah apa namanya penalaran ya, anak-anak sekarang lebih pembelajar. Mereka tahu adab-adab, tahu semua. Bahkan mereka dengan membuka internet saja langsung tahu adab masuk kamar mandi seperti apa. Tapi kalau tanpa kesadaran, mereka enggak akan melakukan. Jadi yang sering jadi permasalahan adalah pada kesadaran. Maka apa yang harus kita lakukan menghadapi anak-anak sekarang? Kita orang tua memperbanyak tazkiyatun nafas ya. Menyucikan diri kita sendiri dulu, kemudian kita turunkan ego kita, kita dekati anak-anak kita dengan kelembutan, tidak dengan kemarahan. Kemudian kita tumbuhkan cinta dia, karena mereka semua sudah pembelajar ya, diharapkan setelah mereka lebih dari 10 tahun dan menjadi balik, betul-betul menjadi manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang beradab. Demikian dari kami, kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.